يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis tanggal 1 Rajab 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, masih kita bersabar di dalam membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah memasuki bab yang kelima, yaitu bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Dan sudah kita baca ayat serta hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis di dalam bukunya ini, dan kita juga sudah membaca kandungan bab yang ada di dalam buku terjemahan kita ini. Kemudian kita ingin melanjutkan apa yang sudah kita baca. Kalau tidak salah, kita membaca kandungan yang ke-10, ya, yang ke-10. Sebelum itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya umumkan kalau seandainya besok malam, seandainya memang tidak ada Ustadz Khairullah, saya akan mengisi dengan judul Di Balik Bulan Rajab. Di Balik Bulan Rajab. Tetapi jika memang Ustadz Khairullah ingin mengisi dan memang jadwal beliau, maka berarti kita akan pending mungkin pada waktu yang akan datangnya. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu diperhatikan bahwa ini bab adalah sambungan dari bab-bab sebelumnya. Bahwa ketika seorang sudah mengenal tauhid, mengenal hakikat tauhid, mengenal keutamaan mentauhidkan Allah, kemudian mengenal kebalikan dari tauhid, agar kita takut terhadap kebalikan tauhid, maka sekarang kita yaitu mendakwahkan tauhid tersebut kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan dakwah. Dan begitulah semestinya seorang muslim, ilmu kemudian diamalkan lalu didakwahkan. Ilmu kemudian diamalkan lalu apa? Didakwahkan. Dan itulah konsep kebahagiaan, ilmu dan amal. Kita langsung membaca kandungan yang ke-11. Di sini penulis mengatakan, kalau saya katakan penulis, itu adalah penulis buku ini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan yang ke-11, perlu diperhatikan metode pengajaran secara bertahap. Ketika kita baca hadis yang kedua, di dalam bab ini di halaman 20 silahkan lihat kembali bahwa di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, jikalau ingin berdakwah, jikalau ingin menyampaikan sesuatu, maka harus bertahap. Ya, harus bertahap. Jikalau ingin amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf maka harus bertahap. Tetapi perlu diingat, kalau seandainya kita meninggalkan maksiat tidak perlu bertahap. Ya. Kalau seandainya meninggal maksiat tidak perlu bertahap. Yang bertahap itu adalah memerintahkan kepada yang wajib. Memerintahkan kepada yang wajib. Jadi seperti misalkan seseorang memerintahkan untuk yang pertama kali adalah dua kalimat syahadat di dalam hadis ini. Kemudian setelah itu fa inhum ata'u kalidzalik. Kalau seandainya mereka mentaatimu dalam mengucapkan dua kalimat syahadat dengan keimanan, maka fa'alimhum annallaha aftaradha 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka untuk beritahukan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka untuk mengerjakan salat 5 waktu di setiap siang dan malam. Kalau sudah demikian, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka untuk membayar zakat dan seterusnya. Ini yang dimaksudkan bertahap, ya. Dan ini salah satu metode pengajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama kepada orang-orang yang baru mengenal tentang agama Islam seperti anak kecil, kemudian setelah itu orang-orang yang mualaf yang baru masuk ke dalam agama Islam. Dimulai dia yang paling terpenting sebelum yang penting, ya, dimulai yang paling terpenting. Karena kalau seandainya dimulai dari fikih dulu, kalau seandainya dimulai dari perbedaan pendapat ulama dulu dalam sebuah perkara toharah misalkan, bersuci misalkan, maka pada saat itu ya seseorang tidak akan mendapatkan yang paling terpenting. Ada cerita, ada orang masuk Islam, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika masuk Islam ada otomatis di bagian-bagian dakwah tersebut ada yang semangat. Tapi kadang-kadang semangat juga membutuhkan ilmu, dan bukan kadang-kadang, wajib membutuhkan ilmu, ya. Karena kesemangatan saja tidak cukup, harus dengan ilmu. Kemudian setelah dia masuk ke dalam agama Islam, ada orang yang semangat tadi mengatakan, ini kejadian di tanah Amerika ataupun di orang-orang yang berbahasa Inggris sana, dia mengatakan, let's go to hospital, ayo kita pergi ke rumah sakit. Kata yang baru masuk Islam ini, untuk apa? Untuk cutting, dipotong. What is cutting? Itu yang di bawah dipotong, yang di bawah dipotong katanya. Habis itu dia bertanya, if everyone embrace Islam must like that? Apakah setiap orang yang masuk ke dalam agama Islam harus dia melakukan cutting tadi? Yes, everyone, every us, kata dia. Semua dari kita sudah dipotong semuanya. Dia heran. Kalau begitu saya tidak jadi deh masuk Islam. Kata dia, kalau seandainya kamu enggak jadi masuk Islam, murtad kan keluar dari agama Islam harus dipotong. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuh. Jadi masuk Islam potong bawah, masuk keluar Islam potong atas. Nah, ini para ikhwah sekalian harus dengan bertahap, mana yang paling terpenting. Dan permasalahan fikih, apakah setiap yang masuk Islam harus dikhitan? Nah, itu permasalahan lain nantinya. Ya, karena apakah di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka banyak sekali yang baru masuk Islam, apakah kemudian mereka dikhitan seluruhnya? Nanti kita bahas. Yang jelas itu bertahap, ya, para ikhwah sekalian. Jangan sampai kita mendahulukan yang kurang penting kemudian meninggalkan yang terpenting. Kemudian yang ke-12 yaitu dimulai dari masalah yang paling penting, kemudian yang penting dan begitu seterusnya. Ini sambungan dari tadi. sambungan yang nomor 11. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan perlu perhatian kalau begitu kita dalam berdakwah, terutama yang suka-suka berdakwah. Artinya yang ada gairah, ada semangat untuk berdakwah, maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, yaitu beliau memulainya dengan tauhid dahulu. Seperti yang beliau lakukan di kota Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun dari mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian berdakwah secara terang-terangan, kemudian akhirnya berdakwah di hadapan khalayak ramai di depan masyarakat kota Mekah, beliau berdiri di atas bukit Safa, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuf. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Bapak ibu saudara saudari, jadi dimulai dari tauhid dulu, kemudian setelah itu dimulai dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan-amalan zahir selain tauhid. Bapak ibu saudara saudari, kalau kita perhatikan itu terjadi di dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun, hampir 10 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma mengatakan ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Belum ada azan, belum ada salat, belum ada taharah, belum ada mandi, tayamum dan semisalnya. Kapan ada? Ketika Isra dan Mi'raj. Ya, ketika Isra dan Mi'raj. Dan ini juga tugas penting saya di bulan Rajab ini. Saya kebiasaannya kalau mendapati bulan-bulan yang itu adalah merupakan hal-hal yang terpenting dan perlu diketahui oleh kaum muslim, maka kadang-kadang kajian-kajian rutin yang biasa membaca kitab, saya akan ambil waktunya untuk membicarakan tentang Isra dan Mi'raj. Dan saya sudah janji bahwa saya akan bercerita tentang Isra dan Mi'raj di bulan ini, di bulan Rajab insyaallah, dari hadis-hadis sahih dan juga ayat-ayat suci Al-Quran dan juga tafsiran-tafsiran para sahabat, sehingga kita mengetahui cerita Isra dan Mi'raj dari mulai A sampai Z-nya, sampai dari mulai Nabi mulai dari Masjidil Haram sampai ke kembali lagi ke Masjidil Haram sebelum subuh, insyaallah kita akan bahas insyaallah ta'ala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan sholat, sholat itu diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kapan? 2 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah. 2 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Berarti selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai dari umur 40 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul, berdakwah sampai umur 50 tahun, kemudian masuki umur 51 tahun. Artinya beliau berdakwah 11 tahun, itu dakwahnya cuma la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Maka ini perlu kita contoh. Ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah-tengah keluarga ketika anaknya sudah mengaji kepada Al-Quran dan Sunnah dengan dipahami oleh para salafus salih. Dia ingin mengajak keluarga-keluarganya, bapak ibunya, kakak adiknya, paman bibinya, ya, saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya ke jalan sunnah. Maka terasa sangat sulit. Kenapa? Karena tidak dimulai dengan akidah. Tidak dimulai dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kenalkan makna syahadat, kenalkan konsekuensi orang yang bersyahadat, maka dia akan mudah menerima ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan dimulai pertama kali ini mun di Masjid Imam Syafi'i ini kada boleh. Ini jar ustaz dan di Masjid Imam Syafi'i kada boleh. Bukan seperti itu berdakwah, ya. Ajari perkara tauhid, ajari makna syahadat la ilaha illallah. Taib, yang ke-13. Salah satu sasaran pembagian zakat ialah orang-orang fakir. Di sini disebutkan dalam hadis yang kedua, yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas yang kita telah baca tersebut, bahwa Rasulullah SAW bersabda, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqara'ihim. Artinya, jika mereka mentaatimu dalam perihal sholat 5 waktu, maka beritahukan kepada mereka, kepada ahlul kitab, yang sudah masuk ke dalam agama Islam dari kaum, dari negeri Yaman tersebut, ya, kemudian sudah mengerjakan sholat, beritahukan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan atas mereka sebuah sedekah. Lihat kata-kata sedekah. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai kata sedekah untuk zakat. Makanya para ulama mengatakan sedekah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sedekah itu wajib, maka disebut dengan zakat. Ya. Nah, di sini Allah mewajibkan atas mereka sebuah sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka, diberikan, dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Kata-kata miskin di sini menunjukkan bahwasanya salah satu mustahik zakat, orang yang berhak mendapatkan zakat adalah orang miskin, ya, orang miskin. Apa pengertian orang miskin? Apa bedanya dengan fakir? Mana yang lebih kere, fakir dengan miskin? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan, ya. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, untuk mustahik zakat, untuk orang-orang yang berhak mendapatkan harta zakat, itu disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wabnis sabil fariidatan minallah wallahu samii'un 'aliim. Sesungguhnya sedekah, nah di sini juga Allah memakai kata sedekah untuk zakat, ya. Jadi sedekah yang wajib itu namanya apa? Zakat. Ya. Sesungguhnya sedekah hanya diberikan kepada orang, apa yang pertama kali? Fakir. Kemudian miskin, amil zakat, wal gharimin, ya, orang yang berhutang, wa fir riqab, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Kemudian orang, saya ulangi ya, lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, orang yang mu'allaf, yang baru masuk Islam, yang diingin dieratkan hatinya, diteguhkan hatinya, wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, orang budak yang ingin memerdekakan dirinya, wal ghadimin, orang yang berhutang dan kelilit hutang dirinya, dan orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang yang bersafar kemudian kehabisan bekal. Ini 8 orang-orang yang berhak mendapatkan zakat wajib, ya, zakat wajib. Nah, di dalam hadis ini yang merupakan kandungan halaman ke-13, salah satu sasaran pembagian zakat ialah orang-orang, di sini sebenarnya disebutkan orang-orang miskin, orang-orang fakir, ya, orang-orang fakir, betul. Baik, orang-orang fakir, apa bedanya dengan miskin? Siapa yang lebih miskin, fakir atau miskin? Maka berdasarkan ayat ini, orang fakir lebih kere dibandingkan orang miskin, ya, lebih melarat dibandingkan orang miskin. Apa pengertian orang fakir? Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Atau definisi lain, orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi setengah dari keperluannya. Setengah dari keperluannya, entah itu per hari, entah itu per bulan, per minggu, yang penting setengah dari keperluannya. Itu orang fakir. Sedangkan orang miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi seluruh dari keperluannya. Tidak mencukupi seluruh dari keperluannya. Ini orang miskin. Kalau seandainya ingin tahu, ya, orang miskin itu bahwasanya dia mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi seluruh keperluannya, lihat cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam di dalam surat Al-Kahfi, yang mana Nabi Khidir alaihi salam membolongi perahu-perahu, kapal-kapal. Nah, itu fakanat lima sakin, itu adalah orang untuk yang dimiliki oleh orang-orang miskin. Artinya mereka punya pekerjaan, akan tetapi pekerjaannya tidak mencukupi penghasilannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang ke-14 sekarang. Orang yang berilmu supaya menjelaskan sesuatu yang masih diragukan oleh orang yang sedang belajar. Ya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil dari mana hal itu? Kita ambil dari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang kedua di dalam bab ini, hadis yang terakhir, beliau menyebutkan bahwa aku akan berikan bendera kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kemudian siapa mereka, siapa orang tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tugas seorang alim adalah menjelaskan sesuatu yang masih diragukan oleh orang yang sedang belajar. Tugasnya seperti itu. Ya. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Artinya, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Dalam ayat ini Allah membagi manusia itu menjadi dua. Yang pertama, orang yang berilmu tugasnya menjawab pertanyaan orang-orang yang tidak berilmu. Yang kedua, orang yang tidak berilmu tugasnya bertanya kepada orang yang berilmu. Nah, ini para ikhwah sekalian. Yang ke-15, berkenaan dengan zakat, dilarang untuk mengambil harta pilihan termahal harganya. Kalau kita sebagai amil zakat yang mengambil zakat-zakat pada orang-orang yang diluaskan rezekinya, yang sudah sampai nisab dan melalui satu haul, dan zakat tersebut memang, dan harta tersebut memang kepemilikan dia secara sempurna, maka pada saat itu kita kalau ingin mengambil zakat, jangan pilih harta yang paling dia sukai ataupun harta yang paling harta pilihan dia. Akan tetapi cukup, yang penting dia mengeluarkan zakat wajibnya. Ya, yang penting si fulan tersebut mengeluarkan zakat wajibnya. Yang ke-16, supaya menjaga diri dari tindakan zalim terhadap seseorang. Tindakan zalim di sini salah satunya adalah amil zakat mengambil zakat dari harta-harta pilihan, harta-harta yang termahal harganya. Ini tidak boleh. Ya. Ini termasuk perbuatan zalim. Termasuk perbuatan apa? Zalim. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari, kezaliman secara bahasa maksudnya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apapun yang diletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu adalah sebuah kezaliman. Contoh misalkan ghibah. Kenapa disebut kezaliman? Siapa yang tahu? Ghibah, menggunjing orang. Kenapa disebut sebuah perbuatan zalim? Hah? Kita katakan kezaliman adalah apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, menggunjing orang. Kenapa disebut dengan perbuatan zalim? Dari sisi mana? Karena sama dengan memakan bangkai saudara sendiri. Kezalimannya itu dari mana? Kezalimannya itu kan, zalim itu artinya apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nih, ini peci yang saya pakai, saya letakkan di kaki. Nah, itu saya berbuat zalim. Nah, termasuk perbuatan zalim menghibah orang. Dan ini menghabiskan pahala. Menceritakan sesuatu apabila orang itu tahu dia tidak suka. Itu definisi ghibah, betul. Tetapi letak kezalimannya dari sisi mana? Bapak, ibu sepakat kan? Ghibah itu zalim. Sepakat enggak? Sepakat ya? Ghibah itu adalah zalim. Ya? Baik, dari sisi mana kezalimannya? Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." La yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yuslimuhu. Artinya seorang muslim, lama-lama saya tidak punya handphone ini. Ya, seorang muslim, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya, tidak menghinanya, lihat. Ya. Tidak menyerahkannya kepada musuh. Ini salah satu kenapa ghibah disebut perbuatan zalim. Karena seorang muslim yang aturan dia harus dijaga kehormatannya, yang aturan dia harus dijaga kehormatannya, dia harus dijaga kehormatannya, kemudian dia harus dimuliakan, tetapi ini malah dibicarakan. Tetapi ini malah dibicarakan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lanjutkan. Tetapi yang dimaksudkan dengan nomor 16 di sini, supaya menjaga diri dari tindakan zalim terhadap seseorang, ini maksudnya adalah sesuai dengan hadis yang disebutkan, yaitu amil zakat, mengambil harta yang termahal, ya, yang sangat disukai oleh pemilik harta. Ini termasuk apa? Kezaliman. Yang ke-17, diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa doa orang mazlum, yaitu doa orang yang dizalimi, dikabulkan oleh Allah. Hati-hati, Pak. Ya. Saya pernah punya dosen, guru pengajar, syekh, sekarang menjadi syekh guru besar di Masjid Nabawi. Beliau bernama Syekh Anis bin Tahir Al-Andunisi, orang Indonesia, aslinya keturunan Indonesia, akan tetapi sudah jadi negara Arab Saudi. Dan face-nya seperti orang Indonesia pokoknya. Nah, beliau ini jarang sekali absen kalau ngajar. Tidak pernah absen. Suatu ketika beliau sampai absen hampir 2 minggu. Ketika beliau hadir lagi ke kampus, kita tanya, "Syekh, engkau jarang sekali absen, kenapa bisa absen?" Kata beliau, "Saya sakit tangan kanan saya yang biasa saya gunakan untuk menulis, tidak bisa saya gerakkan." Saya berpikir habis-habisan, apa yang pernah saya lakukan dari kezaliman? Kata Syekh, "Wallahu alam, mungkin ketika saya masuk ke dalam warung, waktu itu saya bergegas ingin keluar, saya, kalau bahasa Banjar, tegepak orang. Orang tersebut mungkin marah karena saya tidak memperhatikan lagi, saya masuk mobil." Subhanallah. Setelah semenjak itu, memang kejadiannya tangan saya tidak bisa digerakkan lagi. Maka hati-hati doanya orang yang terzalim. Terutama orang-orang yang mungkin mempunyai para orang-orang yang bekerja di tempatnya, para pembantu, sopir, pekerja rumah tangga, pekerja di tokonya, ataupun khusus untuk para pekerja tadi saya sebutkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "A'tul ajira qabla an yajiffa 'araquhu." Artinya, berikan kepada para pekerja kita ajrahu, gajinya, sebelum kering keringatnya. Sebelum kering keringatnya. Jangan sampai kita menzalimi orang dalam orang-orang yang bekerja dengan kita. Bahkan yang perlu kita lakukan malah kita memberikan hal yang baik-baik kepada mereka. Karena itu termasuk daripada sifat seorang pemimpin yang baik dan sifat seorang yang mengambil para pekerjanya yang baik, yaitu dia sering memberikan hadiah, sering memberikan kebaikan kepada para pekerjanya tersebut. Kemudian juga kepada seorang muslim dengan muslim yang lainnya, hati-hati, doanya orang yang terzalimi dikabulkan. Jangan sampai kita menzalimi orang lain, ya. Jangan sampai gara-gara cuma karena uang kadang-kadang kita menzalimi kaum muslim. Hati-hati, hina sekali ya menzalimi seorang muslim. Bahkan kadang-kadang mencela, mencaci kaum muslim. gara-gara hanya ingin mendapatkan perkara dunia saja. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim qitaluhu. Mencaci seorang muslim itu adalah membunuhnya, seperti membunuhnya. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Dan hadis yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Abu Daud yang menunjukkan perkara ke-17 ini. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." 3 doa yang dikabulkan, tidak ada keraguan di dalam pengabulannya. Salah satu dari 3 doa tersebut adalah da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang ke-18. Di antara bukti-bukti tauhid adalah hal-hal yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, seperti kesulitan, kelaparan, dan wabah penyakit. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksud dari perkara yang ke-18 ini? Di antara bukti-bukti tauhid adalah hal-hal yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, seperti kesulitan, kelaparan, dan wabah penyakit. Yang saya pahami dari perkataan beliau ini adalah, ini yang saya pahami ya, bahwa orang yang bertauhid selalu mendapatkan keujian, ya, tantangan, rintangan, agar teruji keimanannya. Ketika hari Ahad yang lalu, saya ke sebuah keluar kota, baru kumpul dengan beberapa orang dari penggagas-penggagas dakwah di kota tersebut. Mereka langsung mengatakan, "Ustaz, kita di kota ini punya SD, tetapi kadang-kadang masyarakat tidak suka. Akhirnya kita sudah berpindah 3 kali, dan mudah-mudahan ini adalah yang terakhir kali, karena sudah disetujui oleh pemerintah setempat dan semisalnya." Permasalahan-permasalahan seperti itulah. Maka jawabannya Bapak Ibu Saudara-saudari, dakwah sunnah kalau tidak mendapatkan rintangan, beriman kalau tidak mendapatkan rintangan, ujian, itu namanya bukan iman. Jadi iman itu sangat kental dengan ujian. Ingat, iman sangat kental dengan apa? Bahasa yang sinonim dengan ujian, dengan cobaan, ya. Apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Ayat Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu an yutraqu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Artinya, apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan mengatakan beriman sedangkan mereka tidak dicoba, diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami benar-benar telah uji, telah coba orang-orang sebelum mereka, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar beriman, siapa di antara mereka yang benar-benar berdusta dalam keimanannya. Kemudian juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi yang merupakan dalil bahwasanya memegang sunnah memang diuji, harus tegar, harus kuat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal-qabidhi 'alal jamr." Akan datang kepada manusia suatu masa orang yang sabar terhadap agamanya, maka dia seperti memegang batu api yang panas. Kadang seseorang diuji melalui hartanya. Kadang seseorang diuji melalui penyakit pada tubuhnya. Kadang seseorang diuji melalui keluarganya, anak-anaknya, istrinya, ya. Kadang seseorang diuji melalui pekerjaannya, macam-macam ujian. Maka kalau tidak dapat ujian, bukan sunnah namanya, ya. Makanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berbunyi, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsummal amsalu fal amsal." Orang yang paling besar berat ujian dan cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Sebesar nih ya, perlu digarisbawahi baik-baik, sebesar atau setebal keimanan seseorang, setebal itu pula ujiannya. Berarti tambah berat ujian, berarti itu merupakan apa? Tinggi imannya. Ya, tambah berat ujian berarti tambah tinggi imannya, tambah tebal imannya. Kalau orang yang enggak diuji-uji gimana, Ustaz? Nah, ini perlu dipertanyakan. Yang sering mengatakan, saya sering berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Ya, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mendapati orang-orang yang bercerita, Ustaz, saya kalau berdoa sekali aja langsung dikabulkan. Ya. Dan kadang-kadang ujian, cobaan itu tidak terlalu banyak saya dapatkan. Bagaimana sikap saya? Maka orang-orang seperti ini mesti mawas diri. Orang-orang seperti ini jangan terlalu terlena, karena ditakutkan itu adalah apa? Istidraj. Meskipun tidak boleh kita suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita diantara harap dan takut, ya. Alhamdulillah doa kita dikabulkan, berarti Allah Subhanahu wa taala meridhai permintaan kita. Tetapi kita juga harus mawas diri, hati-hati, jangan-jangan itu termasuk hal yang merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi intinya, kalau orang yang bertauhid senantiasa tidak lepas dari ujian dan cobaan. Harus dia diuji dan dicoba agar mana yang benar-benar bertauhid, mana yang tidak benar-benar. Yang ke-19. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "La u'tiyanna rayata." Sungguh aku akan serahkan bendera komando perang ini sampai seterusnya. Adalah salah satu tanda-tanda kenabian beliau. Ini benar-benar bahwasanya Rasulullah SAW kan di dalam hadis itu mengatakan, sungguh aku akan serahkan bendera komando perang ini besok hari kepada orang yang mencintai Allah serta Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintainya. Ini merupakan bukti kenabian Nabi Muhammad SAW, bahwasanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan beliau dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ini bukti kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua puluh, sembuhnya kedua mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu setelah diludahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk pula dari tanda kenabian beliau. Nah, ini mukjizat namanya. Definisi mukjizat sudah Bapak Ibu tuliskan. Mukjizat adalah sesuatu yang di luar kebiasaan manusia yang Allah berikan pada para nabi dan rasulnya. Untuk apa tujuannya? Apa? Menantang musuh, ya, menantang musuh, ya. Dan itu bedanya dengan karomah. Kalau karomah juga sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan, akan tetapi kepada hamba-hamba soleh saja, bukan nabi dan rasul. Kepada hamba-hamba soleh atau kepada wali-wali Allah, ya, untuk apa? Untuk memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk menantang musuh, ya. Nah, ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sakit mata, kemudian diludahi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Yang ke-21, keutamaan Ali bin Abi Thalib. Dalam hadis-hadis yang kita baca, terutama hadis yang terakhir, ya, terdapat keutamaan Ali bin Abi Thalib. Satu keutamaannya, bahwasanya beliau dinyatakan oleh Rasulullah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, beliau juga dinyatakan oleh Rasulullah seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini yang lebih berat, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Tetapi ingat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, meskipun ini disebutkan kepada Ali bin Abi Thalib, tidak menjadikan kita akhirnya mengkultuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seperti orang-orang Syiah Rafidhah yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, bahkan orang-orang yang golongan ekstrim dari Syiah, dari orang-orang Syiah, mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan, adalah sembahan yang disembah, ya, boleh minta kepada Ali bin Abi Thalib sebagaimana kita minta kepada Allah, kata mereka. Ini adalah keliru. Dan saya katakan, kebanyakan kelompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok sempalan dalam Islam, salah satu sebabnya adalah karena mereka mengkultuskan di luar batas yang dibatasi oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Coba lihat kaum Nasrani, mereka melenceng dari ajaran Allah dan Rasul-Nya ketika mengkultuskan siapa? Isa bin Maryam. Mereka jadikan sebagai anak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pengkultusan. Kemudian kaum Yahudi, mereka melenceng dari ajaran Islam gara-gara mengkultuskan siapa? Uzair. Mereka mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Ini termasuk daripada pengkultusan di luar batas. Maka kita katakan, untuk kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tidak terlampau mengkultuskan Rasulullah dari derajat yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau, maka amalkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "La tatruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam, qulu Abdullah wa Rasuluh. Innama ana Abdullah wa Rasuluh, faqulu Abdullah wa Rasuluh." Janganlah kalian terlalu mengagung-agungkan aku sebagaimana kaum Nasrani mengagungkan, memuji tanpa lebih dari batasnya terhadap Isa bin Maryam. Akan tetapi aku hanyalah hamba Allah, Abdullah. Ini gelar pertama Rasulullah, Abdullah, hamba Allah, ya, dan Rasulullah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai dua gelar, Abdullah dan Rasulullah, ya, Abdullah la yu'bad. Abdullah, hamba Allah yang tidak disembah. Tidak boleh kita meminta kepada Rasulullah. Tidak boleh kita berdoa kepada Rasulullah. Karena doa hanya milik siapa? Allah. Makanya kalau seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangkat beliau adalah Abdullah, maka tidak disembah. Pangkat yang kedua yang dimiliki oleh Rasulullah adalah Rasulullah. Ya, Rasulullah. Rasulullah artinya maksudnya apa? La yukadzab. La yukadzab, tidak didustakan. Kalau beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak didustakan. Apa saja yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa, kabarkan, maka kita harus percaya. Mau itu sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari, mau tidak sesuai, mau itu sesuai dengan akal, logika, rasio kita, ataupun bertentangan, mau itu sesuai dengan hawa nafsu kita atau tidak, maka tetap kita tidak boleh mendustakan yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Maka inilah dua pangkat Rasulullah, Abdullah dan Rasulullah. Dan jangan dikira ketika Rasulullah SAW mempunyai pangkat Abdullah yang dalam bahasa Indonesia hamba Allah, itu rendah. Tidak. Itu tinggi. Makanya Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Artinya, maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kata-kata Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sekali lagi kekeliruan kelompok-kelompok yang melenceng dari ajaran Islam, salah satu sebab utamanya apa? Pengkultusan terhadap seseorang yang disebut dalam bahasa Arab ghulu. Al-ghulu. Artinya apa? Pengkultusan terhadap seseorang, terlalu berlebih-lebihan terhadap seseorang. Ya. Misalkan terlalu berlebihan terhadap seseorang, menganggap orang tersebut sudah sampai derajatnya akhirnya boleh tidak sholat. Ini tidak benar. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau hamba Allah yang paling dekat, ya, tidak pernah meninggalkan sholat, bahkan sampai dalam keadaan beliau sakit keras pun beliau sholat, bahkan berjamaah. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi hati-hati ketika kita menghormati seseorang, jangan terlalu berlebihan. Dan ingat satu lagi yang ingin saya sampaikan sebelum kita sholat isya, kebenaran tidak boleh dikaitkan dengan seseorang. Figur kita itu dalil. Kapan ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah itu benar. Bukan kapan si fulan mengerjakan berarti benar, bukan. Ya. Al-haqqu la yurtabatu birrijal. Artinya kebenaran tidak dikaitkan dengan seseorang. Karena Ustaz si fulan yang mengerjakan, masa Ustaz si fulan salah? Bukan. Bukan ukuran. Ya. Imam Malik rahimahullahu taala ketika menunjuk kuburan Rasulullah, beliau mengatakan kullun yu'khadhu minhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua orang boleh diambil pendapatnya, boleh ditolak, kecuali kata Imam Malik sambil menunjuk kuburan Rasulullah, kecuali yang dikubur di dalam kuburan ini. Yang menjadi figur dalam dalam kajian-kajian kita adalah dalil. Yang ada dalilnya kita ambil, kita kerjakan, ya. Jangan sampai yang menjadi figur adalah seseorang. Oh, karena Ustaz si fulan mengerjakan akhirnya benar. Karena guru agama si fulan mengerjakan akhirnya benar. Tidak juga. Akan tetapi kapan ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang benar. Iya. Tinggal berapa? Cukup. Ya, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Stau, luruskan, rapatkan safnya, taqarabu, saling mendekat, lihat kanan dan kiri. Jangan biarkan kekosongan untuk syaitan mengganggu sholat berjamaah kita. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghairil maghdubi alayhim Amin. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

Wa'alam anna Allah azizun hakim. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tadi kita berhenti pada kandungan bab yang kelima nomor 21, yaitu keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam plus juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diingat di sini, ketika kita membaca hadis yang di halaman 21 itu, sungguh aku akan serahkan bendera komando perang ini besok hari kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ingat, perkataan ini bukan berarti hanya Ali bin Abi Thalib yang dicintai Allah dan Rasulnya. Paham maksud saya? Perkataan ini bukan berarti yang dicintai Allah dan Rasulnya bukan hanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Tetapi untuk besok hari, orang yang diberikan bendera oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang beliau itu sifatnya mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi jangan dianggap kemudian setelah ini nantinya selain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tidak demikian. Ya. Wallahu alam. Kemudian yang ke-22 maksud saya, yaitu keistimewaan para sahabat karena hasrat mereka yang besar sekali dalam kebaikan dan sikap mereka yang senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan amal saleh. Ini dapat dilihat pada perbincangan mereka di malam hari menjelang perang Khaybar tentang siapakah di antara mereka yang akan diserahi bendera komando perang. Masing-masing mereka menginginkan agar dirinya lah yang menjadi orang yang memperoleh kehormatan itu. Ingat, seperti yang sudah saya sebutkan, salah satu gaya hidup para sahabat berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Ini kita perlu contoh, bahkan kita harus contoh. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi melihat orang itu bukan dari sisi subhanallah orang itu ya luas sekali hartanya, tapi dari sisi subhanallah orang itu luas sekali hartanya dan dia luar biasa sedekahnya misalkan. Subhanallah orang itu luar biasa hafalan Al-Qur'annya. Subhanallah, masyaallah orang tersebut ibadah malamnya sangat kuat. Masyaallah orang tersebut berpuasanya sangat kuat dan semisalnya. Nah, ini menunjukkan kita harus mencontoh gaya hidup para sahabat. Seperti yang sudah saya sebutkan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma merasa menyesal ketika beliau ketinggalan dalam hadis apa? Mengantar jenazah sampai ke kuburan. Karena kebiasaan beliau cuma sholat jenazah kemudian beliau pulang. Itu pun sudah dapat satu gunung pahala. Tetapi ketika mengantarkan jenazah sampai ke kuburan, sampai dikuburnya mayat tersebut, maka berarti mendapat dua gunung pahala. Nah, beliau mengatakan laqad farratna fi qararita katsiratin. Sungguh berarti selama ini kita meremehkan bergunung-gunung pahala akibat beliau tidak ikut mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Ini gaya hidup para sahabat. Merasa kurang, merasa berlomba-lomba di dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka ini contoh ya, harus dicontoh. Si fulan yang bukan lulusan pesantren, hafalan Al-Qur'annya sekian, saya juga harus demikian. Jangan melihatnya itu aja ustaz si fulan yang lulusan pesantren, lawas banget di pesantren, cuma wadhuha sampai selesai. Berarti mun ulun tambah sedikit lam yakunil, lain lam yakunil lah, sabihis ya, ataupun al-lail, masih mending dari ustaz tuh. Nah, ini tidak benar. Melihat dalam perkara ibadah ke bawah itu tidak benar. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah." Artinya berlomba-lombalah kalian di dalam mencari ampunan dari Rabb kalian dan surga. Kemudian juga ini yang menjadikan Abdullah bin Mas'ud sering mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuhu wa naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Artinya, tidaklah aku menyesal dengan benar-benar penyesalan terhadap sesuatu dibandingkan penyesalanku terhadap suatu hari yang mataharinya terbenam, umurku berarti berkurang, dan amalku tidak bertambah. Ini penyesalan rugi. Dan begitulah Pak manusia, waktu. Kita mau ngapain aja, matahari gak pernah kompromi. Dia terbit, nanti tenggelam, terbit, tenggelam. Gak pernah kompromi. Ya, kita mau hari misalkan setiap hari Rabu mau main futsal, gak jadi masalah. Matahari terbit, tenggelam, misalkan. Kalau seandainya ya hal tersebut misalkan bermanfaat, maka silahkan kerjakan. Ada lagi yang tidak bermanfaat sesuatu, dan dia tidak akan gubris kita. Apakah kemudian kalau kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian matahari berdiam, merasa aneh gitu? Enggak, tetap aja dia terus. Tidak ada yang menghentikannya keluar, kecuali siapa? Kecuali pencipta matahari tersebut. Maka perhatikan waktu sebaik-baiknya. Yang ke-23, iman kepada takdir, karena bendera komando tersebut tidak diserahkan kepada orang yang sudah berusaha, malah diserahkan kepada orang yang tidak berusaha untuk memperolehnya. Nah, ini penting. Ya, iman kepada takdir. Bendera itu akhirnya diberikan kepada siapa? Ali. Padahal para sahabat yang ikut perang Khaybar benar-benar pagi-pagi sudah langsung ngantri ingin diberikan. Ayyuhum yu'taha. Siapa di antara mereka yang diberikan bendera? Yang malah berusaha malah enggak dapat. Yang tidak usaha malah dapat. Itulah takdir Allah. Tetapi perkataan ini bukan berarti kita tidak berusaha. Nih, kalau misalkan ada orang kadang-kadang, ya, ini kekeliruan dalam perkara takdir. Saya catat biar Bapak Ibu ingat. Kekeliruan dalam perkara takdir, bersandar kepada takdir dalam perkara ibadah atau maksiat. Yang kedua, tidak bersandar, ini kekeliruan semua ya, bersandar kepada takdir dalam perkara rezeki. Apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Bersandar kepada takdir dalam perkara ya ibadah ataupun mengerjakan maksiat. Saya beri contoh misalkan, ada orang sudah umur 50 tahun ataupun umurnya 45 tahun, pokoknya yang sudah berumur lah, tetapi baca Al-Qur'annya masih terbata-bata misalkan. Kemudian ketika ditanya, ya mun takdirnya muntungnya ngalih aja sudah. Aku tuh lagi halus belajar sudah, lawan guru kemana-mana, tapi kada tuntung-tuntung. Dasar ilatnya nih ngalih banar. Jar gurunya zal, inya zai. Maka jawabannya zal lawan zai. Subhanallah. Ya. Jadi dia bersandar dalam perkara takdir ketika tidak bisa membaca Al-Qur'an. Misalkan lagi kalau dalam perkara maksiat. Kenapa engkau maksiat? Kenapa berzina? Kenapa misalkan wanita pekerja seks komersial? Kenapa ini jadikan sebagai sebuah sarana mencari harta? Ya, takdirnya begini. Mau diapain lagi? Dalam perkara maksiat bersandar dengan takdir. Ini kekeliruan. Coba dalam perkara rezeki seperti itu. Kalau dalam perkara rezeki dia enggak mau bersandar dengan takdir. Apa maksud saya? Coba dalam perkara rezeki, sudah kamu duduk aja di rumah. Kalau takdirmu dapat rezeki, dapat. Mau kira-kira? Enggak kan? Nah, itu dia. Itu kekeliruan manusia. Kalau lagian perkara yang berkaitan dengan ibadah ataupun berkaitan dengan maksiat selalu disandarkan dengan takdir. Ya, kenapa kamu mengerjakan pekerjaan haram ini? Ya, takdirnya nengono. Gimana? Takdirnya begini ya sudah selesai. Mau diapain lagi katanya. Nah, maka untuk mencari rezeki dia tidak mau bersandar dengan takdir. Dia usaha. Ya. Bahkan kadang-kadang usahanya melampaui batas hal-hal yang diharamkan dia kerjakan. Seperti meminjam uang di bank-bank konvensional ribawi. Usaha itu untuk takdir dan mencari rezeki. Nah, ini dalam perkara rezeki dia tidak mau. Nah, ini kekeliruan manusia. Sebenarnya para ikhwah sekalian, bagaimana memahami sebenarnya? Yaitu pahami dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmidzi yang berbunyi, i'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwasanya yang meleset darimu karena belum ditakdirkan tidak akan pernah terkena padamu. Dan yang terkena padamu karena memang sudah takdirnya tidak akan pernah meleset darimu. Dengan seperti ini kita tenang. Tetap usaha semaksimal mungkin, kalau memang belum takdirnya tidak akan pernah kena. Sebagaimana yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib. Meskipun beliau tidak berusaha karena sakit mata. Ya, tidak berusaha, tetapi kalau memang itu takdirnya akan dapat. Ya. Akan dapat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gelas. Kalau seandainya di depan mulut saya tinggal saya hirup, tinggal saya minum. Tetapi ketika belum takdirnya, mungkin pada jam ini belum takdirnya, maka tidak akan pernah masuk walau satu tetes pun. Nah, begitu orang kalau mencari rezeki, jadi akan tenang cari. Maka saya sering pesan, khusus untuk dalam pencarian rezeki, konsep berpikir dalam mengais rezeki, mencari duit, itu begini. Bagaimana saya bekerja dengan pekerjaan yang halal dan menghasilkan yang halal? Bukan bagaimana saya menghasilkan sebanyak-banyaknya uang atau rezeki. Kenapa? Karena yang namanya rezeki, mati, jodoh sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruhnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk apa kita menghalalkan segala cara? Kadang-kadang dia menghalalkan segala cara. Toh itu sudah tidak lebih daripada yang Allah takdirkan. Maka cari yang halal agar mendapatkan yang halal dan itu akhirnya menjadi harta yang berkah. Ya, gitu begitu konsep berpikir dalam bekerja. Bagaimana cara saya mencari yang halal agar dapat yang halal sehingga harta saya berkah? Bukan bagaimana cara saya mengumpulkan sebanyak-banyaknya, meskipun dengan cara apapun. Nah, ini tidak benar. Ya, ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan orang buah manis beriman dari kepada takdir itu salah satunya membuat kita tegar, membuat kita tidak mudah putus asa, membuat kita tidak mudah sombong, membuat kita tidak mudah ujub, membuat kita senantiasa bersandar kepada Allah. Itu buah manis beriman kepada takdir. Indah, indah beriman kepada takdir tersebut. Taib, yang ke-24. Etika di dalam berjihad, sebagaimana terkandung dalam sabda Rasulullah, umfud ala rislik, melangkahlah ke depan dengan tenang. Ini jihad itu dilarang kita kabur dari medan pertempuran. Itu kan sakit sekali, Pak. Kalau dan dalam Islam itu kan berjihad itu harus face to face. Bahkan dalam peperangan Arab dulu, mereka itu di sini pasukan, ya saya gambarkan, di sini pasukan, pasukan musuh dengan pasukan Islam itu berhadap-hadapan. Maka sekarang yang ngebom-ngebom itu bukan dari Islam itu. Ya, itu bukan dari Islam. Kenapa? Karena dia pengecut. Jihad, berperang dalam Islam itu face to face, hadap-hadapan. Ya, berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan. Jadi, misalkan ini pasukan Muslim, di sini pasukan kafir. Nanti diutus dulu satu orang dari kaum Muslim, satu orang dari kaum Muslim. Perang ini, dua orang ini. Ya, perang tanding dulu. Kemudian nanti biasanya sampai tiga. Ya, itu yang terjadi pada peperangan Badar, seperti itu. Baru setelah, nah, dalam keadaan sudah idzal taqal jama'ah. Ya, kalau seandainya dua pasukan bertemu, maka termasuk dosa besar adalah ketika seseorang yang di sini kabur. Ini kan asik-asiknya begini, kabur gimana? Itu kan membuat orang apa namanya pancat. Yang diintimidasi setiap minggu aja jadi pancet akhirnya. Kamu buat orang pancet kan. Sudah asik-asik, ayo. Di samping-sampingnya kabur. Gimana coba? Ya. Maka pada ikhwas kalian termasuk dosa besar itu adalah apa namanya? Tahdik. Makanya ada hadis berbunyi kalau tidak salah riwayat Tirmidzi, "Man qala astaghfirullahal azim" Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Huttat khotayahu walau farra minaz zahf. Artinya, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosanya meskipun dia kabur dari medan pertempuran. Artinya dosa besar itu, ini dosa besar, kabur dari medan pertempuran. Dan itu yang dilakukan oleh kaum munafik pada peperangan Uhud. Ya. Pada peperangan Uhud. Kaum munafik, mereka kan asalnya terjadi percekcokan di antara kaum muslim. Kata kaum munafik, kami selama Nabi Muhammad SAW belum datang di masa jahiliyah, kami berperang menjaga menunggu musuh di sini. Tidak perlu kami keluar. Ya. Tidak perlu kami keluar. Maka akhirnya sebagian bahkan sangat banyak sekali, sepertiga hampir pulang ke kota Madinah, orang-orang munafik. Ini pada ikhwan sekalian, ini membuat akhirnya hati-hati kaum muslim itu ciut. Ya, menjadi hati-hati kaum muslim itu benar-benar jatuh. Maka ini termasuk dosa besar. Maka bapak ibu saudara-saudari, termasuk etika dalam berjihad mengangkat senjata adalah kita harus maju ke depan. Nah, di sana ada fikih lagi, kecuali kalau seandainya memang benderanya, komandonya memerintahkan untuk ke belakang, atau kita ke belakang untuk berkumpul dengan kaum muslim yang lain. Ya, danilah aku stumat ke belakang dulu. Nah, ya, makanya kada bulik-bulik lagi. Nah, ini para ikhlas sekali. Baik. Yang ke-25, disyariatkan untuk berdakwah mengajak kepada Islam sebelum perang. Nah, ingat, ini salah satu adab dalam berjihad. Dakwahi dulu, baru setelah itu diperangi kalau tidak mau. Kalau tidak mau masuk dalam agama Islam. Saya jadi teringat seorang sahabat, dan ini mulianya Islam ya, di zaman dahulu. Seorang sahabat ketika datang ke sebuah istana, dia tidak mau turun di depan istana tersebut. Dia pakai kudanya masuk ke dalam istana tersebut. Itu karpet-karpet yang luar biasa indahnya dia injakkan dengan kudanya. Dia tambatkan, lihat bagaimana mulianya jayanya Islam. Dia tambatkan di salah satu tiang istana tersebut, kemudian dia katakan kepada rajanya, "Aslim taslam wa illa atika birijalin yuhibbunal maut minal haya." Wahai si fulan, masuk Islamlah engkau, kamu akan selamat. Coba lihat, luar biasa kan jayanya Islam. Masuklah Islam, kamu akan selamat. Kalau tidak, aku akan datangkan pasukan yang lebih takut mati, lebih suka mati dibandingkan hidupnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, dan itu bedanya perang Islam dengan perang kafir. Lihat, saya ada buku yang saya terjemahkan, judulnya Al-Intisar lin Nabiyil Mukhtar Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Artinya membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terpilih. Di situ dijelaskan bedanya antara peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah, dan buku ini keluar akibat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai orang menyebarkan Islam dengan senjata, dengan pedang. Ini buku ini membantah itu. Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah selama hidup beliau, ketika mulai diizinkan berperang, itu yang meninggal bisa dihitung dengan jari jemari, yang langsung dibunuh oleh Rasulullah. Karena memang tujuan perang Islam bukan membunuh. Tujuan perang Islam adalah ikhrajul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Mengeluarkan hamba-hamba dari penyembahan terhadap makhluk kepada penyembahan kepada sang pencipta makhluk. Beda dengan perang salib yang pertama dan yang kedua, diceritakan dalam buku itu, subhanallah. Itu ketika perang salib, semua kaum muslim dibantai. Baik dia lelaki, perempuan, orang tua, anak-anak, bayi, semuanya dibantai, tidak ada tersisa. Sedangkan dalam etika berjihad dalam Islam tidak seperti itu. Karena memang tujuan Islam ketika memperbolehkan berjihad bukan untuk membunuh, tetapi mengajak orang masuk ke dalam agama Islam. Nah, wallahu alam. 26. Syarat ini berlaku pula terhadap mereka yang sudah pernah didakwahi dan diperangi sebelumnya. Ini maksudnya adalah kita lebih mendahulukan dakwah dulu, baru setelah itu kalau seandainya tidak mau masuk ke dalam dakwah, baru setelah itu diperangi. Yang ke-27, dakwah dengan cara yang bijaksana sebagaimana diisyaratkan dalam sabda beliau, dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Dakwah dengan bahasa yang baik, ya. Jangan sampai dakwah itu sebagian orang menganggap pokoknya Ustaz, si Din tuh harus kalah lawan ulun. Tidak boleh. Berdakwah itu menyampaikan kebenaran, ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya sudah tersampaikan, maka al-hidayah biyadillah. Petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-28, mengetahui hak Allah dalam Islam. Hak Allah Subhanahu wa taala dalam Islam adalah disembah dan tidak disekutukan. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-29, kemuliaan dakwah dan pahala bagi seorang da'i yang bisa memasukkan satu orang saja ke dalam Islam. Dan itu terlihat dalam halaman 22. Lihat. Demi Allah, Allah memberi petunjuk kepada salah satu orang melalui dirimu, maka hal itu benar-benar lebih baik, lebih berharga bagimu daripada unta-unta merah. Kita katakan kenapa disebut unta-unta merah? Karena harta yang paling berharga bagi orang-orang Arab. Artinya Pak, kita dakwahi orang, akhirnya dia masuk Islamkah, atau mengenal sunnah, meninggalkan maksiatnya, meninggalkan perbuatan kesyirikannya, meninggalkan perbuatan bid'ahnya, masuk ke dalam agama Islam, mengerjakan Islam secara menyeluruh, maka ini kita dapat pahalanya. Maka saya sering singgung para orang tua, jangan sampai Anda rugi. Kenapa? Karena usahakan anak Anda tahu baca Al-Quran, ya, nih yang baru nikah, usahakan. Umajat sebelum nikah kena, mbah nikah kena juga. Ya, usahakan Anda ketika punya anak, jangan sampai anak Anda mengetahui huruf-huruf Arab dari orang lain. Usahakan guru pertama dia adalah orang tuanya. Setiap Al-Quran, ayat Al-Quran yang dia baca, maka pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya. Ini keutamaan berdakwah. Makanya manusia yang paling banyak pahalanya siapa? Rasulullah. Karena semua amalan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mendapatkan pahalanya siapa? Rasulullah. Kita tidak tahu kebaikan apapun, secuil apapun, ya, kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi." Artinya, yang menunjukkan kepada kebaikan, dia seperti pelaku kebaikan tersebut. Maka berlomba-lombalah berdakwah, ngajak terutama para keluarga. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Artinya, peringatkan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat, terutama keluarga-keluarga yang masih menyimpang dari akidah Islam, berbuat kesyirikan, main jimat, percaya kepada dukun, kemudian yang semisalnya, ataupun yang suka meniup-niup, ya, coba dakwahi hal itu. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-30, boleh bersumpah di dalam menyampaikan petunjuk. Ini boleh bersumpah dalam menyampaikan petunjuk. Maksud bersumpah di sini adalah silahkan seseorang bersumpah kalau seandainya itu diperlukan. Dan ingat, sumpah artinya apa? Catat baik-baik, sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan, itu sumpah. Ya, menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Ya, gimana besok ada kajian Ustaz Khairullah? Jawabnya. Ya. Kalau seandainya nanti memang ada kajian Ustaz Khairullah, berarti ada SMS-nya. Kalau memang jadi kita bulan Rajab, membahas bulan Rajab, juga akan ada SMS-nya. Bagi bapak-bapak yang hadir sekarang, yang belum dapat SMS siapa, Pak? Yang biasa SMS center dapat gak? Semuanya dapat? Ya, di dalam Masjid Imam Syafi'i atau lebih tepatnya Yayasan Al-Um ini, kita punya kegiatan SMS Center namanya. Setiap kajian, baik di Masjid Imam Syafi'i ataupun di masjid-masjid lain yang ustad-ustad Ahlu Sunnah mengisi, maka selalu ada SMS-nya. Ya, ada yang belum dapat SMS-nya yang baru-baru? Nah, ini disediakan kertas, kemudian masukkan nomor-nomornya. Nanti insya Allah akan selalu dapat SMS dan gratisan, tidak diambil pulsa. Ya, ya, coba dicatatin nomor-nomornya. Cari kertas putih. Ya, catatin nomor-nomornya. Semuanya dapat, yang lain dapat? Maksud saya paham kan? Ya, itu dia. Nah, ini kemudahan dalam berdakwah ya, agar pengumuman, dan ini termasuk dakwah. Menyampaikan satu SMS akhirnya nanti tersebar kepada kaum muslim. Saya kira cukup. Kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan. 1, 2, 3 mungkin. Yang masih belum paham atau ada yang masukan, nah, silahkan. Pakai mic. Jangan di situ, mungkin storing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Ustaz menjelaskan bahwa doa orang terzolimi itu dikabulkan. Apakah orang kafir juga doanya bila terzolimi akan dikabulkan? Iya. Kemudian yang kedua Ustaz, bagaimana menjelaskan bahwasanya kesyirikan itu merupakan kezoliman yang paling terbesar? Iya. Bagus pertanyaannya. Yang pertama, kalau kita tadi dengar dari hadis Rasulullah, doanya orang terzalimi dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Lalu kalau yang dizalimi ini adalah orang kafir, lalu dia berdoa, apakah dikabulkan juga? Paham pertanyaannya? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena orang kafir, ya, semua ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir semua ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan berarti kita sebagai seorang muslim boleh apa? Menzalimi orang kafir. Ini bukan pekerjaan orang muslim. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa syirik disebut di dalam surat Luqman ayat 13, "Inna syirka la zulmun 'adzim." Kenapa kesyirikan termasuk kezaliman yang sangat besar? Ada beberapa sebab. Siapa yang bisa jawab? Saya akan jawab kalau ada, kalau tidak ada yang bisa jawab. Kenapa kesyirikan termasuk kezaliman yang sangat besar? Ingat, kata zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, kenapa kesyirikan disebut perbuatan zalim yang sangat besar? Kenapa? Menyamakan haknya Allah. Mungkin bahasanya saya agak rubah biar mudah dipahami. Karena orang yang berbuat syirik meletakkan ibadah tidak pada yang berhak diibadahi. Ini kezaliman. Meletakkan ibadah, berdoa, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada yang tidak berhak diibadahi. Menganggap berkuasa pencipta pengatur kepada yang tidak berkuasa pengatur dan pencipta. Nah, ini sebab yang kedua, kenapa kesyirikan disebut sebagai perbuatan zalim yang sangat besar? Karena sudah menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya, Allah yang maha kuasa, pencipta, pengatur, disamakan dengan makhluk. Dan subhanallah, ini perhatikan, saya kemarin baru dapat lagi sebuah kenyataan di masyarakat yang berbau kesyirikan. Ya, misalkan ada orang hamil, ini perhatikan yang baru nikah. Ada orang hamil, ya, kalau sudah 7 bulanan lebih, maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ada kebiasaan, mungkin yang tuha-tuha tahu, ada kebiasaan harus mandi dengan dengan kucing. Wallahi ada itu. Kenapa? Karena kucing itu kan kalau melahirkan kadang ngalih-ngalih. Tujuannya kalau melahirkan maka seperti kucing. Subhanallah, dalam pikiran ulun, hinanya Allah kalau seandainya disamakan dengan apa? Dengan kucing, subhanallah. Apalagi kalau pas mandi dikerukutnya, ya Pak. Karena pas mandi harus dipegang kucingnya. Ya subhanallah. Hamuk kucing kalau ya. Ini subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari, ada pernah mendengar ini? Ada yang hadir pernah mendengar? Nah, ini ada sebagian seperti itu, ya. Biar nyaman dia melahirkannya. Maka mandi lawan kucing. Astaghfirullah. Lihat keburukan, kezaliman yang sangat luar biasa zalim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kita diwajibkan beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Tapi dari sisi lain katanya Allah taala memberikan cobaan ataupun takdir kepada hambanya, tidak ada yang tidak baik. Gimana Ustaz menjelaskan terhadap yang demikian, Ustaz? Bagus pertanyaannya. Kita tidak boleh menyatakan keburukan itu berasal dari Allah. Tidak ada takdir yang buruk dari Allah. Maksudnya adalah 100% mutlak buruk itu enggak. Pasti ada kebaikan di sisinya. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi kalau dilihat dari Allahnya, tidak boleh kita katakan takdir buruk. Tapi kalau dilihat dari sisi hambanya yang mendapatkan itu, mungkin iya, buruk dia. Misalkan ditakdirkan istrinya yang paling dia cintai meninggal. Ya, buruk baginya. Tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat dari sisi Allahnya tidak. Kenapa? Karena mungkin akan diberi yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Suami-suami di sini mengangguk-angguk aja. Hati-hati itu. Jangan-jangan dalam berdoa kayak itu kan. Jadi seperti itu ya. Nah, seperti misalkan contoh seorang iblis. Iblis diciptakan oleh Allah, makhluk buruk kan, mengganggu manusia, buruk kan, tetapi tidak mutlak buruk. Dalam artian dilihat dari sisi Allah ya, bukan dilihat dari sisi manusianya. Kenapa? Karena dengan adanya iblis akhirnya ada, kita mengetahui mana jalan surga, mana jalan neraka. Dan seperti itu. Saya pernah ngisi kajian dengan judul, semua pasti ada hikmahnya. Ya, ini berkenaan dengan tadi. Semua pasti ada hikmahnya. Pasti, selalu ada hikmahnya. Semua pasti ada hikmahnya itu, baik dalam penciptaan Allah, pasti ada hikmahnya. Kenapa gunung diciptakan demikian bentuknya, pasti ada hikmahnya. Ya, dalam penciptaannya. Kemudian, kenapa manusia diciptakan matanya seperti ini, kemudian alisnya seperti ini. Makanya, tercelak sekali, ya, kalau seandainya seorang manusia merubah ciptaan Allah, yang aturan alisnya sudah ada, dikerik, kemudian dicoret-coret, ada yang cagat kayak ini, ada yang cagat, ya. Subhanallah, ini tercela. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmahnya penciptaan. Jadi hikmah Allah itu dalam penciptaan satu. Yang kedua, hikmah Allah di dalam pensyariatan. Syariat sholat, puasa, zakat, pasti ada hikmahnya. Yang ketiga, hikmah Allah di dalam halal dan haram. Selalu ada hikmahnya. Dan ini menarik. Menjadikan kita nanti, saya merinding, menjadikan kita nanti lebih cinta kepada Allah. Lebih menundukkan diri kepada Allah. Ternyata memang benar, Allah itu Al-Hakim. Allah itu maha bijaksana, artinya maha yang meletakkan sesuatu secara proporsional dengan sifat profesionalitasnya pada tempatnya. Jadi hidung, kenapa Allah ciptakan sedemikian rupa? Coba hitung ke atas menandai hujan, ya. Kemudian di dalam hidung itu ada bulu-bulu. Kalau tidak ada bulu-bulu, dia tidak akan bisa memfilter apa yang dia hirup. Maka akan berpengaruh kepada paru-parunya. Ini subhanallah, itulah Al-Hakim. Makanya saya katakan, wanita yang mencoret-coret ya alisnya, itu pasti jelek. Pasti sudah jelek. Kenapa? Kadang-kadang ada nang panjang ke sini. Subhanallah. Siapa yang bilang cantik ibu-ibu? Enggak ada yang cantik, Bu. Ya. Kasih Epul semangat mana? Sampaikah gambarnya jadi sini? Ya, ini para ikhwah sekalian. Dan orang, subhanallah, kalau memperhatikan sifat Allah Al-Hakim, dia akan lapang dada. Misalkan, yang satu diberikan oleh Allah kekayaan, yang satu sedang, yang satu miskin. Itu Allah ciptakan itu dengan sifatnya Al-Hakim, bijaksana. Karena si fulan ini meskipun dia berdoa, ya Allah luaskan rezeki saya, berkahi rezeki saya. Tidak diberi oleh Allah. Kenapa? Karena menurut Allah dengan sifat bijaksananya, orang ini lebih pantas untuk hidup seperti itu. Kenapa? Karena miskin saja, sidin sombong. Subhanallah, miskin aja sombong. Apalagi kaya. Nah ini pada ikhwah sekalian, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan tadi, semua ada hikmahnya. Hikmah Allah itu dalam tiga hal. Hikmah dalam penciptaannya, penciptaan langit, bumi. Coba matahari kenapa lebih besar dibandingkan bumi? Matahari kenapa lebih besar dibandingkan bulan? Itu ada hikmahnya. Dan disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, hikmah di dalam apa? Halal dan haram. Ini dihalalkan oleh Allah, ini diharamkan. Coba perhatikan, babi kenapa diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena di dalamnya terdapat banyak cacing-cacing, ulat-ulat yang menghancurkan pencernaan kita. Apalagi rokok. babi yang di situ terdapat sekitar ratusan kuman saja diharamkan, apalagi sampai rokok ribuan, ya, penghancur lambung kita, pernafasan kita. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi terdapat hikmah dalam halal dan haram. Terdapat hikmah dalam pensyariatan. Pensyariatan seperti apa yang saya maksud? Seperti puasa, sholat, zakat, haji. Lihat saja, semua syariat Allah yang Allah syariatkan itu pasti ada hikmahnya. Dan ingat, misalkan tawaf, kenapa 7 kali? Ya, pasti ada hikmahnya. Tetapi ingat, jangan dibuat-buat hikmahnya. Jangan dipaksa-paksakan hikmahnya. Karena kalau dipaksa-paksakan nanti akan apa? Akan terlalu berlebih-lebihan. Ya, seperti itu. Misalkan angka yang paling bagus itu 7. Kenapa? Karena Allah menciptakan langit 7 petala langit, bumi 7 petala bumi. Kemudian apa lagi? 7 hari. Ini pengalaman nih. Ya. Akhirnya 7 aja dijadikan. Nah, ini terlalu berlebih-lebihan. Karena hikmah itu yang benar adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Saya beri contoh satu, hikmah dalam pencariatan. Hikmah sholat misalkan. Apa hikmah sholat? 5 waktu. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, Ara'aitum law anna bibabi ahadikum nahran yang tasilu fihi kulla yawmin 5 marrat, hal yabqa min daranihi syai. Apakah, apa pendapat kalian kalau seandainya di depan pintu rumah salah seorang dari kalian ada sungai, kemudian dia mandi di sungai tersebut 5 kali sehari, apakah masih tersisa daki di tubuhnya? Kata para sahabat, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Maka demikianlah perumpamaan salat 5 waktu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan di antara-antara sholat tersebut dosa-dosa. Ini hikmah. Maka setiap syariat yang Allah berikan pasti ada hikmahnya. Syariat poligami ada hikmahnya. Nah, kalau kasih Allah ada hikmahnya. Ya. Ini yang bujangan sudah berhasil kita panas-panasi. Bapak ibu saudara saudari ya, pasti ada hikmah. Nah ini perhatian kepada bapak ibu, ibu-ibu terutama ya. Meskipun yang berbicara tidak ada hasrat untuk kesana, akan tetapi jangan sampai membenci syariat Allah. Karena pasti ada hikmahnya. Allah tidak mungkin mensyariatkan syariat yang menghinakan atau menyulitkan hamba. Tidak mungkin. Allah sendiri berkata, La yukallifullahu nafsan illa sahah. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan yang dia mampu. Jadi mengenai hikmah ini sangat sangat luar biasa sekali. Ya, dan itu membuat kita jadi tambah beriman, tambah tunduk patuh kepada Allah. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan? Ustaz dari Umu Yazid di Tanjung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya kalau menceritakan sesuatu yang tidak baik tentang seseorang kepada anak-anak di rumah dengan maksud sebagai pelajaran atau pengetahuan bagi mereka? Apakah ini juga tergolong ghibah? Ya, ghibah saya di malam kemarin di Masjid Al-Muttaqin menyebutkan salah satu tema judulnya penghapus-penghapus pahala. Dan itu kajian belum saya sampaikan di mana-mana. Penghapus-penghapus pahala. Salah satu penghapus pahala adalah ghibah. Orang akan bangkrut nanti pada hari kiamat gara-gara ghibah. Ya, karena dia bagi-bagi pahala. Terutama ghibah internasional. Ya, mengghibah orang secara umum. Dasar orang Tanjung, kayak ini. Itu mulai orang Tanjung dari mulai Sultan Suryansah. Sampai ini, ya, sampai akhir zaman akan minta pertanggungjawaban. Ini ghibah internasional namanya. Ya, hati-hati mengghibah orang. Ya. Kalau punya pahala bagi-bagi pahala. Ini sudah malas beribadah mengghibah orang lagi. Nah, tetapi di sana ada hal-hal yang diperbolehkan dan masuk kepada yang disebutkan oleh si ibu ini dalam pertanyaannya. Yaitu ghibah yang diperbolehkan itu ada 6, disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Ma yubahu minal ghibah. Minal ghibah, apa yang diperbolehkan dari riba? Yang pertama, orang yang mengadukan kezaliman dari orang lain. Misalkan seseorang mengadukan kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepada hakim. Wahai hakim, si fulan mengintimidasi saya, begini-begini. Nah, itu termasuk diperbolehkan. Dia berarti menceritakan orang lain kan? Nah, itu riba yang diperbolehkan. Yang kedua, yaitu meminta pertolongan agar mengingkari kemungkaran. Meminta pertolongan agar mengingkari kemungkaran. Misalkan, si fulan itu kalau seandainya dia kumpul-kumpul pasti melakukan hal yang dilarang oleh agama, maka tidak boleh dibantu orang tersebut. Nah, ini boleh. Meminta pertolongan untuk mengingkari sebuah kemungkaran. Yang ketiga, yaitu ghibah yang diperbolehkan adalah meminta fatwa. Seorang istri minta fatwa tentang perihal suaminya. Suaminya berlaku begini, suaminya berlaku. Otomatis dia menceritakan suaminya. Begitu pula misalkan seorang anak menceritakan orang tuanya. Maka ini bukan ghibah namanya. Minta fatwa itu bukan ghibah. Yang keempat, yaitu menyebutkan seseorang yang melakukan perbuatan maksiat dan maksiatnya itu ditampak-tampakkan di hadapan orang lain. Ini disebut, ini adalah ghibah yang diperbolehkan. Agar orang tidak mengikutinya. Misalkan, jangan ikuti si fulan. Itu kedoknya aja tabib, tapi dukun, tukang santet, pelet, guna-guna, dan semisalnya. Ini tidak mengapa, itu bukan ghibah namanya. Yang kelima, yaitu seseorang yang ingin memberitahukan tentang perihal orang lain. Kalau seandainya tidak disebutkan sifatnya, maka tidak diketahui orang tersebut. Misalkan, yang mana gerang orangnya? Itu nah, nang kulitnya kecoklatan-coklatan itu nah. Ya, itu nah, nang hidungnya agak mancung ke dalam itu nah. Itu boleh tuh. Ya. Nang mana gerang nang ngaranya Ahmad Zainuddin tuh? Itu nang punya penyakit kulit. Nah, itu boleh. Ya. Nah, jadi para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ilmu hadis juga ada seperti itu. Ada sahabat, ada perawi hadis yang disebut dengan Al-A'raj, sang pincang. Ada perawi hadis yang disebut dengan Al-Ahwal, yang bermata juling. Al-A'mash, yang matanya keluar sedikit. Nah, ini Al-A'mash. Tapi perawi-perawi hadis sebagai ta'rif dalam bahasa Arabnya, sebagai sebuah perkenalan, orang tersebut tidak akan dikenal kecuali dengan gelarnya. Ini boleh. Ya. Yang mana gerang orangnya? Yang itu nah. Ya, itu jadi diperbolehkan. Yang keenam saya agak lupa, jadi tidak belum bisa saya sampaikan. Jadi diperbolehkan ghibah-ghibah. Nah, maka ibu tadi memberitahukan tentang orang kepada anak-anaknya agar menjauhi sifat buruk dari orang tersebut, itu bukan apa? Ghibah. Tapi jangan berlebihan. Nah, wallahu a'lam. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi sebelum saya salam, kalau seandainya nanti ada SMS tentang kajian di balik bulan Rajab, maka itu akan berarti besok. Kalau tidak, berarti Ustaz Khairullah yang akan mengisinya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.